المسيح بدأ بمرسي فاضل ترى أساتذة يعني لكسهيلة لرحمة الله سبيعا bila saya kira kita dah pergi dah jauh maksud saya kita dah bincang dalam kerangka pemikiran yang luas dan kita pun saya kira dah setuju dengan beberapa perkara. Cuma satu perkara yang saya nak ingatkan para ahli ilmu selalu ingatkan, la musyahadah fil istilah. Kita tak perlu nak gocoh soal istilah, pengistilahan. Kalau kita nak gaduh tak gaduh, betul-betul tak ada masalah, benda ni tak akan selesai. Ada kata istilah, tak payah guna harbi, kita guna istilah lain. Tak payah guna zimni, kita guna istilah lain, benda ni tak akan selesai. Cuma sekarang ni, hakikat penentangan orang bukan Islam ke atas Islam, hakikat provokasi orang bukan Islam ke atas Islam. Dan saya nak betulkan sedikit apa yang disebut oleh Ustaz Alku tadi tentang komunikasi saya dengan Sahib Ustaz Mahat Mufti, yang saya berikan pandangan dan komen berasaskan athar daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun. Hendaklah kamu komunikasi dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Saya merujuk kepada penisbahan perkataan harbi itu kepada kumpulan tertentu. Itu saya maksudkan. Bukan saya maksudkan tidak relevan penggunaan harbi hari ini, tak. Tidak. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada keadaan dan kewujudan. Ada penentangan ke atas Islam, ada cercaan ke atas Islam, ada penghinaan ke atas Islam, maka bergantung kepada pemerintah dan pemimpin ulil amri untuk menetapkan wujudnya perkara tersebut ataupun tidak. Sebab apa? Sebab konotasi daripada labeling tersebut dia akan menghasilkan, apa saya katakan konotasi, apabila pemerintah melabelkan harbi, dia ni harbi, apa maksudnya? Pemerintah saya katakan halal dam wal mal, dan dia bergantung kepada tindakan pemerintah. Kalau pemerintah kata dia ni penentang Islam, contoh Abdullah bin Ubay penentang Islam, kalau nak ikut dia kategori harbi, kalau nak ikut dia kategori harbi, dia tentunya munafik. Apa perancangan yang dia buat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bukan ayatul munafik Abdullah bin Ubay, dia munafik fi darikal asfali minan nar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh beliau akibat daripada dibimbangi fitnah ke atas Islam. Dari sudut prinsipnya, dia telah melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita keluar sekejap. Pada hari ini, dunia pada hari ini, kalau kita lihat, apabila wujudnya agenda-agenda pluralisme dunia di peringkat antarabangsa, barat Kristian yang mewujudkan perkara-perkara ini, saya katakan contoh seperti penulis William James, seperti John Hick dalam tulisan-tulisannya yang menyusun secara sistematik pemikiran dan ideologi pluralisme. Kenapa wujudnya ideologi pluralisme? Kerana mereka melihat salah satu cara untuk membentuk keamanan dan kesejahteraan, tidak ada pertinggihan antara agama dan pertembungan antara agama. Jadi mereka tak mahu ada pertembungan antara agama. So mereka mempromosikan ideologi pluralisme. Apabila dipromosikan ideologi pluralisme, datang kepada agama-agama selain Islam, tidak ada masalah. Mereka boleh terima. Tapi bila datang kepada Islam, kita ada fundamental kita. Kita ada asas kita. Tauhid kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada nafi di sana, ada isbat. Kita kena nafikan Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita mengiyakan. So, kok mana pun akan ada pertembungan. Kok mana pun. Sebab itu, apabila Allah nyatakan di dalam surah Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, kamu takkan dapat ramai manusia untuk jadi orang beriman walaupun kamu berusaha untuk menjadikan mereka beriman. Nah, itu adalah fitrah dan ketentuan serta ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada masa yang sama Allah perintah untuk kita berdakwah. Jadi dalam proses dakwah, ketika inilah kita kena tunjukkan apa sikap apa? Samahatul Islam. Samhah. Toleransi. Namun toleransi yang ada garis panduan. Toleransi yang ada prinsip. Bukan toleransi sehingga menggadai prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama kita sendiri. Sebab itu boleh ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis Ahmad, ayyul adyan afdal ya Rasulullah? Agama yang bagaimana itu yang terbaik? Kata Nabi SAW, Al-Hanifiyyah As-Samha. Agama yang lurus dan agama yang penuh dengan toleransi. Sebab itu saya nak berpesan. Ini pandangan saya. Saya nak berpesan bahawasanya, dia dalam situasi politik dalam negara, wujud label-melabel antara satu dengan yang lain. Mungkin daripada sebelah pihak dia berkata, tak boleh kita nak kena bersangka baik kepada mereka, banyak takwilan perkataan-perkataan mereka, mereka tak maksud menghina Islam dan sebagainya. Okey? Kita nak kata macam tu. Kemudian kita attack orang Islam. Sebelah pihak ni pula, tak, mereka ni kafir harbi dan sebagainya. Saya nak kata kita berbalik kepada Islam yang sederhana, Islam yang sejahtera. Tentunya kita kena tegur mereka-mereka yang melakukan provokasi ke atas kaum muslimin. Provokasi-provokasi yang jelas. Tahun 2013, apa yang dibangkitkan oleh sebahagian pihak dalam parlimen agar pengajian tabadun Islam dikeluarkan daripada silibus di setiap RPTF. Contohnya, ini salah satu provokasi. Contoh, baru-baru ni ada seorang dibangkitkan, di upload gambar. Okay, soal selamat hari raya. Soal duit raya tu satu hal lah. Satu budaya dan sebagainya disentuh. Sensitiviti. Tapi satu lagi, dia up satu poster yang ada di sana, satu lambang, satu gambar rumah api. Kalau kita teliti dalam simbol-simbol dalam agama Kristian, simbol itu ada maksud tertentu dalam agama Kristian. Ucapan selamat hari raya, salam Aidilfitri. Lord, the Tuhan kata, berikan negara ini balik kepada kami. Contoh, itu yang disebut dalam statement tersebut, dalam poster tersebut. Jadi ini salah satu provokasi yang membangkitkan dan menyentuh sensitiviti umum. So kalau kita nak pertahankan pun, ada tahap dia. Ada had dia. Dan tak boleh kita melampaui had tersebut. Kita dituntut bersangka baik. Kita dituntut samha, toleransi, bagi peluang. Dalam hadis, walaupun Nabi bercakap soal perang, urzu bismillah, peranglah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Qatiluhum fillah, perangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi pesan, jangan ambil separuh saja. Wala taghullu, jangan kamu melampaui batas. Wala taghdiru, jangan sama sekali kamu khianat pada perjanjian. Wala tumsilu, jangan kamu cincang mayat-mayat, tak boleh rosakkan mayat-mayat. Itu pesanan Nabi SAW. Itu indahnya Islam. Wala taqtulu walida, jangan kamu bunuh ni anak-anak kecil. Jangan kamu bunuh ibu-ibu, wanita-wanita, jangan kamu bunuh orang yang uzur. Tak ada garis panduan. Jadi perlu fahami, samahat Islam itu ada pendirian dan prinsipnya. Sebenarnya kita nak bahas soal labeling kafir harbi. Ia bukan satu soal yang mudah. Sebab itu kita setuju hakikatnya ada kafir harbi, walaupun ada di label sebagai kafir harbi. Contohnya, tapi kita tak mampu untuk nak perangi dia. Israel sekarang, ya kafir harbi, okey, tak apa, fine. Siapa nak serang dia? Siapa nak serang dia? Dia akan menggunakan segenap kuasa yang ada. Dia akan menggunakan PBB, dia akan menggunakan Amerika, dia akan menggunakan. Jadi kekal label di situ. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita Islam, apabila saya tekankan soal samha, walaupun dalam soal politik, ya, saya daripada UMNO, Tuan Hasanuddin daripada PAN, apa? Amanah? Tak boleh sepan. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hal-hal yang seperti itu, walaupun tak apa, walaupun mungkin berbeza dalam beberapa pendapat dan pandangan, saya katakan, as a leader, sebagai pemimpin, sebagai orang yang melihat sesuatu itu secara luas, secara global, secara nasional, kita katakan, maka tentunya kita perlu membuat satu pendirian yang adil. Orang yang buat provokasi ke atas Islam perlu ambil tindakan ke atasnya. Perlu ambil tindakan ke atasnya. Sama sekali tidak boleh diberikan ruang. Pada masa yang sama, orang yang nak menilai dan menghukum perlu adil dalam menilai dan menghukum. Perlu meneliti, perlu mengkaji, perlu menyemak dan bertabayun sebelum membuat keputusan. Wallahu a'lam. Cantik sekali. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Itu kita dah ada wakil politik.